wajahnya terlukis di bingkai, wajah yang tenang dan sayu. Lihat redup syahdu memilu, ayahku, ayahku, hanyalah ini terlepas rinduku untuk ayahku, untuk